Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari website radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Barat Perpus Institut Seni Indonesia, ISI, Balai Black Box Sewon Indah 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat siang. Ya, saya diminta oleh panitia itu bicara tentang rempah-rempah di Maluku. Jadi yang betul kita tahu bahwa di sini nanti tidak akan bicara, saya tidak masuk lada, karena yang jadi di Maluku itu hanya cengkeh, pala, dan fuli. Ya, itu tiga hal yang paling penting. Ya, itu akan kita lihat. Jadi memang ada banyak. Ya, ini kegunaan tadi Pak Singgi sudah bicarakan, tapi sini ada saya catat berapa kategori ya. Ada bumbu penyerap masakan. Tidak punya apa? Ya, jadi ada bahan untuk obatan itu banyak sekali. Untuk meningkatkan kemampuan seksual juga bisa melegakan kerongkongan. Jadi biasanya kalau di Cina yang pertama kali menemukan ini di Maluku. Dari dahulu orang Maluku sudah pakai ya sebagai bumbu masak dan juga obat. Tapi Cina yang pertama kali menemukan Maluku dan mereka sembunyikan. Tidak ingin produk mereka itu diketahui oleh dunia luar ya. Jadi kalau di Cina, kalau Anda mau menghadap raja harus punya cengkeh. Kalau tidak punya cengkeh katanya mulut berbau ya. Mulut berbau pasti raja akan marah ya. Jadi itu mereka sudah gitu. Jadi ada pelegak ngerong juga dikunyah pada waktu di luar pengadilan. Harus itu dikunyah supaya ruangan itu aromanya enak gitu. Itu menurut cerita yang ada ya. Nah, dan juga yang di Eropa itu dipakai untuk menghirup serbuk agar tubuh ini beraroma cengkeh. Itu dipakai juga di Eropa. Jadi barang ini memang luar biasa kegunaannya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, ini pedagang Cina yang pertama mengatakan itu pemasarannya dua, ke India dan ke Timur Tengah. Ke India kan Cina itu selalu belajar di agama Buddha itu ke Palembang dulu, terus ke India, tapi juga ke Persia. Karena orang Cina sudah menyerap teknologi kedokteran dari Persia, orang Persia, jadi kuncinya Irak yang pusat ya. Kalau ahli-ahli pengobatan itu Irak. Jadi kalau kita lihat film-film Cina, dia kena racun, pasti dia ke Irak. Memang orang Irak itu ahli obat-obatan. Dan di sana mereka sebarkan ke Eropa lewat berapa pelabuhan yang ada di sana, termasuk Skandinavia dan sebagainya ke Eropa. Nah, dalam perkembangan kemudian terjadi dilema. Jalan sutra darat itu dirongrong oleh suku bangsa Mongol. Akhirnya pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat juga dari Mesir, dan sebelum Muslim ya, itu mereka mencari jalur laut lewat Selat Persia masuk ke satu wilayah yang kemudian berkembang menjadi zona perdagangan Teluk Bengal, nah, terus masuk ke Malaka dan seterusnya. Mereka bawa tekstil dari India dan juga permadani. Ya. Nah, ini pedagang-pedagang Muslim yang kemudian luar saja. Ada hal yang sangat penting mungkin kita tahu bagaimana orang mencari perempat. Kalau dari data yang ada, Adnan Amal bilang orang Arab itu menyatakan jika dia bawa 6 perahu bermuatan rempah-rempah, 5 perahu hilang, tinggal 1 yang selamat, dia masih dapat keuntungan yang paling besar. Itu sudah bisa kita tahu bagaimana rempah-rempah. Nah, Datuk Jamal yang meneliti tentang perdagangan rempah-rempah di Eropa, dia bilang beli di Maluku itu dibawa di pasar Eropa itu 32.000% kenaikan harganya. Karena itu kalau lihat saja pedagang Eropa yang datang itu dengan 5 perahu pulang hanya 1, mereka masih murah juga. Padahal hancur semua orang-orangnya mati dan sebagainya. Kenapa? Harga rempah-rempah begitu mahal. Dan itu rempah-rempah itu adalah cengkeh, pala, dan fuli. Ini yang ya. Nah, itu jadi mengugah sekali. Semua orang mau datang sini. Nah, dalam perkembangan kemudian kita lihat pedagang Muslim dari Gujarat hingga Bombay dan Mamluk dan Mesir itu masuk dalam punya perdagangan. Jadi semakin hangat. Tapi seperti apa dikatakan Pak Benariap, itu perdagangannya aman, tidak ada masalah, tidak ada perang dan tidak ada bencana. Tapi dalam perkembangan kemudian, ya menurut Hall, Kenneth Hall itu akibat perdagangan laut yang lebih ini di Asia Tenggara itu sudah terbentuk sejumlah zona perdagangan maritim. Ya. Salah satunya ada Teluk Bengal di bagian India dan itu termasuk dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Nah, dia masuk ke Melaka. Nah, di Melaka itu dia tunggu lagi pedagang-pedagang dari Jawa yang menguasai zona perdagangan Laut Jawa. Ya, dalam catatan Hall, pedagang-pedagang yang paling penting dari Jawa itu adalah pedagang-pedagang dari Majapahit. Abad 14-15 itu perdagangan itu dikuasai oleh pelaut-pelaut dari Jawa, dari Majapahit. Karena itu di beberapa pelabuhan di Makassar, di Sulawesi, itu ada nama Mancapai atau ada nama-nama kayak bekas-bekas pelabuhan di Jawa. Jadi itu, mereka sebenarnya menyerap teknik perdagangan dan teknik pelayaran itu dari orang Jawa dan juga kemudian dari orang Melayu. Ya. Nah, di Selat Melaka ini sebenarnya pertemuan antara produk dari Teluk Pengal, jadi India dan Turki dan sebagainya, dan produk dari Indonesia. Itu setelah jalan sutra terhambat. Nah, di dalam perdagangan itu ada berapa pelabuhan, berapa zona perdagangan yang lain, misalnya Laut Cina Selatan, yaitu dia terkenal dengan porselen dan sebagainya, ya porselen sutra, dan sutra Cina itu, Cina yang menemukan sutra itu lewat pulau kereta, dan disebarkan ke Arab, termasuk India, dan dari masuk ke Indonesia itu dua macam, ada yang lewat Cina, ada yang lewat Arab, itu bisa diketahui lewat motif-motif tenunan sutra sekarang ada di sini. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu, kalau kita ke Sengkang itu motif Cina, tapi kalau kita ke Mandar itu motif Arab, ya, jadi persebarannya luar biasa. Nah, di Laut Sulu, nah ini terkenal, karena di Sulu itu kebanyakan perompak laut. Jadi ada orang Balangingi, ada orang Mindanao, dan ada satu lagi yang sangat populer, saya lupa lagi, itu terbagi ya. Mereka ini biasanya menjarah orang, jadi untuk menambah kekuatan pendayung ya kita ke Sulu. Karena produksi mereka paling penting itu budak, ya, perdagangan budak penting sekali. Nah, orang selat apa? Saya lupa nama satu. Jadi Mindanao, Balangingi, Ilanon, ya betul, Ilanon. Nah, Ilanon ini yang biasanya berposisi di sebelah barat wilayah Indonesia. Kalau Mindanao dan Balangingi itu di sebelah bagian timur Indonesia. Nah, situ lihat dalam perkembangan ini sebenarnya perempah sudah mulai dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Jawa, khususnya dari Majapahit. Ya sebelumnya Cina, tapi setelah Cina sudah ditemukan, maka Majapahit mulai menguasai. Jadi itu hampir dua abad berada di bawah hegemoni Majapahit. Tapi ke dalam perkembangan kemudian itu mengalami kemerosotan karena ada perubahan jalur. Kalau dulu dari Majapahit itu dia pelayar menelusuri dulu sampai ke timur Amerika Cendana, dia mulai begitu angin tenggara timur dari Australia, dia berlayar ke Ambon. Nah, di Maluku pemasaran produk siram perempah itu berpusat di Ambon. Dari Ternate, dari Tidore itu mereka bawa ke Ambon. Jadi orang ke Ambon itu sudah cukup. Nah, setelah itu dari sana dia berlayar lewat utara ke Sulu, kemudian kembali lewat pesisir Kalimantan ke Melaka. Nah, di Melaka dia pasarkan itu, tukar dengan tekstil dan sebagainya, dia tunggu musim Pratal bertiup. Jadi di bulan November dia berlayar pulang. Nah, ini jalur. Tapi dalam perdagangan kemudian ada jalur tersingkat. Nah, jalur itu ditemukan oleh pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Muslim. Itu dari Pulau Penang lewat apa yang disebut Makassar. Nah, ini Makassar dulu tuh kacau. Jadi kalau kita baca negara-negara agama, disebut apa? 14 ya. Disebut Makassar. Tapi Makassar di mana kita nggak tahu. Karena Makassar yang ada di kota sekarang ini baru abad 16. Jadi abad 16. Ternyata dahulu ada tradisi orang-orang pelaut bahwa semua pulau di utara Sumbawa itu namanya Makassar. Ya. Akibatnya kalau kita peta Portugis, pulau Kalimantan yang besar itu namanya Grandes Ilhas de Makassar, pulau Makassar yang besar. Nah, pulau Sulawesi Selatan itu namanya Ilhas dos Makassar, pulau-pulau Makassar. Nah, dan itu membuktikan bahwa memang dahulu orang anggap bahwa pulau-pulau di utara itu karena ada jalur terpendek. Nah, akhirnya orang menelusuri bagaimana kemungkinan besar itu diserap dari bahasa Arab. Dan di dalam masyarakat Arab katanya ada istilah makafa. Jadi kalau Anda tidak sembahyang lor, tidak sembahyang asar, Anda bisa satukan di maghrib. Nah, jadi persingkat. Jadi pelayaran dari Melaka itu bisa singkat. Kalau lewat jalur NTT itu bulanan baru sampai di Maluku. Kalau lewat ini 7 hari, karena 5 hari dari Pulau Penang ke Makassar, ke lewat Buton sudah masuk di daerah produksi yaitu yang sekarang namanya Maluku Utara. Ya. Nah, situ tempatnya sekali ya. Nah, inilah perdagangan. Jadi hegemoni Majapahit itu luar biasa ya. Dan pemasaran kayu cendana itu di Melaka. Ya, jaringan perdagangan terkonsentrasi di Ambuina dan jaringan ya kayu cendana di timur, peragaan lahir bagi saya. Terus saja ya, silakan waktu ini. Nah, ketika pedagang-pedagang Eropa Muslim menghentikan pemasaran perampok ke Eropa, pedagang Eropa mulai pusing karena komoditi itu nilainya sangat mahal. Dan akhirnya mereka berusaha untuk mencari. Dan uniknya ketika itu, ya Paus dari apa namanya itu Roma Katolik hanya membagi wilayah laut. Ya kan dulu kan laut itu orang takut turun ke laut. Karena itu ada bapak ibu coba ke laut lihat ke depan, pasti sepertinya ada jurang di sana. Ya. Tidak ada pulau kelihatan. Jadi orang takut turun ke laut. Jadi di Sulawesi Selatan kalau ada orang yang kalah sudah memang hukum. Kalau dia lari ke laut orang tidak perlu kejar lagi. Biar aja laut yang hukum katanya. Karena itu, jadi kartu dulu laut itu bebas, tidak ada orang punya. Tapi ketika di Eropa tahun 1492 terjadi perjanjian Tordesillas Silas. Nah, Paus membagi wilayah laut atas dua bagian. Dari Eropa ke barat itu milik Spanyol, ya, dari Eropa ke timur milik Portugis. Dan ketika itu Portugis mulai berlomba-lomba mencari di mana daerah produksi rempah-rempah yang selama ini mereka dambakan karena bisa dapat untung yang besar, tapi sudah tidak ada dapat lagi. Nah, ini tantangan bagi Eropa. Dan yang pertama berangkat itu sebenarnya sudah ada beberapa tuh, beberapa orang Portugis, tapi saya hanya mau lihat yang punya peranan dalam perekan rempah-rempah ya. Itu yang sana Laksamana Alfonso, ya, Alfonso Albuquerque ini mulai merebut Goa di India itu 1905. Dan dia merebut Malaka 1511. Nah, ini jadi dilema juga bagi pertaturan perdagangan rempah-rempah. Nah, setelah itu dari sana dia berhasil dapat, padahal di Cina juga masih ada sana. Dan dalam cerita itu dia membeli perahu Jung Cina untuk membuat rempah-rempah bawa ke Eropa. Tapi ternyata perahu itu mengalami kecelakaan dan tampar di Pulau Penyu tanpa ada penghuni. Nah, tiba-tiba datang orang Bajo. Orang Bajo itu termasuk perompak laut. Jadi kalau orang Jawa bilang orang Buyus ya, kelompok Buyus itu yang selama mengembara. Dan itu kejam. Karena kalau dia tangkap orang di pinggir pantai, dia mau bawa dia jual budak. Kalau mau tak kontak, ya dia bunuh, dia buang di laut. Karena di perahu dia itu ada istri, ada anak. Jadi kalau ada yang ditangkap itu merontak, ya lebih bagus amankan istri dan anak. Buang aja ke laut gitu. Satu terkenal sebagai perompak yang paling kejam. Tapi itu demi keselamatan keluarga kan, jadi itu juga ada hal yang lain. Nah, ketika diketahui oleh Tidore dan Ternate bahwa Antonio Abrao itu sudah ada di banda dan salah satu anggotanya itu Serao, Francisco Serao itu ada di Ambon, maka dua-dua berebutan bagaimana bisa menemukan toko-toko ini. Ternate juga kirim pasukan untuk jemput, Tidore juga, dan ini yang biang keladi sampai sekarang. Tidore dan Ternate tidak pernah akur. Nah, ini gara-gara rempah-rempah ini dan gara-gara menjalin hubungan ya. Nah, jadi mereka dibawa ke daerah di sebelah Nusa Telo. Di situ hanya Ternate yang berhasil merebut dan bawa Serao ke atas, dan dia membangun kerjasama dengan Serao. Serao jadikan penasihat kerajaan. Sejak itu Serao atas nama Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Nah, dalam perkembangan kemudian ternyata Tidore apa namanya Spanyol juga tidak mau ketinggalan. Nah, Spanyol juga datang. Ya, perjalanannya banyak sekali ya, 600 orang mati, kapten pertama juga mati semua di daerah itu. Tapi ada satu dua perahu yang tinggal dari 5 perahu berangkat itu di bawah pimpinan Gonzalo itu tiba di Tidore tahun 1921. Nah, sini hubungan dengan Tidore mulai terjadi. Jadi di Maluku itu mulai terpisah atas dua kelompok. Kelompok Ternate berdamai dengan Portugis, kelompok Tidore berdamai dengan Spanyol. Nah, ini akhirnya menciptakan konflik antara Tidore, karena di Eropa mereka berebutan. Nanti Belanda pun berebutan, karena ketika dibagi dunia ini atas dua kelompok, orang Belanda bilang, wah ini repot. Tapi akhirnya dia masuk Indonesia, dia juga gaya dengan Portugis Spanyol, karena membagi batasan laut itu menyebabkan orang mau monopoli. Karena dahulu, orang bilang, produksi suatu daerah tetap tidak berubah. Jadi dahulu orang usaha pindahkan apapun dengan kapal layar tidak pernah hidup karena mati kena air laut. Nanti abad 19 berboleh pindah dari Cina ke Bandung ya. Sudah banyak, mohon maaf saya minum sedikit dulu ya. Dan ekspedisi terus menerus. Jadi tadi kalau kita lihat Goa di India itu menjadi fokusnya Portugis, bukan di Malaka sebenarnya. Nah, Spanyol sampai di Filipina ya. Dan dalam perkembangan dua kelompok ini saling bertentangan. Jadi membangun dua grup, dan akhirnya Tidore yang dalam sejarah itu merupakan bersaudara dengan Ternate, konflik sampai sekarang. Ya, kita lihat saja waktu penentuan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sebenarnya konflik yang ada itu adalah antara Ternate dan Tidore. Semua mau jadi gubernur pertama, mau juga jadi ibu kota yang pertama. Nah, ini dilema besar ya. Nah, ini. Nah, dalam perkembangan pun ketika Melaka jatuh, apa yang terjadi? Arus perdagangan orang Melayu yang dahulu berpusat di Melaka itu pindah ke arah timur, di Kalimantan, ya, karena itu juga namanya Makassar dulu, ke Sulawesi juga namanya Makassar. Itu mereka mulai mengembangkan pengaruh yang luar biasa, sehingga orang Sulawesi Selatan yang dahulunya itu tidak pernah berdagang ke Maluku, sudah mulai berdagang ke Maluku. Kalau kita lihat sejarah, sampai tahun 1559, orang dari Sulawesi Selatan itu hanya berlayar ke arah barat. Mereka ke Siam, sekarang ke Thailand, dari zona perdagangan Laut Cina Selatan, terus sampai ke Pahang, atau ke Jawa, Sumatera itu biasa. Tapi ke Maluku tidak pernah, karena tidak pernah ada nama rempah-rempah yang mereka perdagangkan, kecuali beras dan sedikit emas. Tapi setelah tahun 1559, mereka sudah ekspor cengkeh ke Melaka. Karena jauh lebih awal Portugis sudah di Ternate, tapi dia juga membangun hubungan dengan kerajaan Goa pada waktu itu. Goa Talo, jadi kerajaan Makassar karena itu. Jadi orang Portugis itu menetap di kerajaan Makassar itu sejak 1532, dari awal. Setelah itu baru datang pedagang-pedagang Melayu yang dari Siang, dari Pacokiki, dari Supa dan sebagainya tinggal di Makassar, karena semua pelabuhan-pelabuhan ada di sekitar itu oleh kebijakan kerajaan Makassar itu harus disiapkan. Karena menurut mereka kalau ada banyak pelabuhan, tidak bisa ada pelabuhan yang tampil sebagai mercusuar yang unggul untuk melayani. Sehingga akhirnya semua pelabuhan-pelabuhan kecil itu disirnakan. Dan ini sama juga di mana. Jadi dulu Inggris juga bangun Singapura, Melaka dilumpuhkan dulu. Nah, Singapura sudah maju, nanti Melaka akan ikut maju. Jadi itu teknik sampai sekarang juga banyak dipakai oleh negara-negara lain. Kalau Anda mau bangun satu bandar negara yang penting, matikan dulu bandar niaga sekitarnya. Kalau sudah maju, pasti itu akan menyumbang pada pertumbuhan barang niaga sekitarnya. Itu dianut oleh Makassar juga. Jadi caranya itu, dia talukan, dia angkut orang, dia angkut barangnya, dia pindahkan semua ke pelabuhan Sombaopu dan pelabuhan Talo. Nah, ketika sudah tidak ada pelabuhan lain, Sombaopu dan Talo menjadi pelabuhan, maka disebut Makassar. Sejak itulah Makassar terbentuk sampai sekarang. Nah, itu. Jadi Makassar dalam negara-negara agama itu, saya cari-cari juga tahu di mana datangnya. Ternyata ketika Portugis membuat peta, muncul interpretasi. Nah, ini semua nama Makassar ini ya. Itu penting ya. Jadi Sombaopu jadi. Nah, ini apa yang dibuat oleh kerajaan Makassar? Dia menganut politik pintu terbuka. Kita tidak bilang perdagangan bebas, karena ketika itu istilah perdagangan bebas belum ada. Orang masih awam, yang di abad 19 belum ada istilah perdagangan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas ya. Nah, mereka berperang pada prinsip laut bebas ini karena apa? Dalam beberapa hal Belanda melarang, dia bilang ya Tuhan menciptakan bumi dan laut, bumi dibagi-bagi kepada manusia, tapi laut tidak pernah. Jadi laut itu untuk umum, karena harus ke sana. Kalau ada orang jahat lari ke laut, nggak boleh dibunuh lagi, biar sendiri laut akan menghukum dia. Karena itu sudah kewenangannya laut, bukan kewenangan manusia lagi. Tapi sampai sekarang tidak lagi. Nah, akhirnya dia juga melapangkan pedagang asing mendirikan lojinya. Jadi Portugis 1532, pedagang Melayu itu pada masa Raja Tuni Pelanggan Ulayan, tahunnya tidak jelas karena dokumen. Mereka punya lontara, tapi tidak ada datingnya. Jadi saya tidak tersebut. Kalau saya sebut nanti berarti saya ngarang, jadi saya tidak mau sebut. Tapi Belanda itu ada yang tulis 1605, ada yang tulis 1602, tapi saya pikir yang resmi itu 1607. Dari suatu catatan, Inggris 1613, Denmark 1618, ya. Dan Cina, ya. Mereka memberikan peluang pada pedagang. Nah, orang-orang Sulawesi Selatan itu pandai memberi hadiah. Tapi hadiah kepada mana? Ulama, dia penting kan, juga penguasa. Jadi memberikan bantuan juga kepada penguasa-penguasa di Maluku. Akibatnya, apa yang terjadi? Makassar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Dan menurut orang Belanda, anehnya, ya, tidak ada rempah-rempah di Makassar. Tapi harga rempah-rempah di Makassar jauh lebih murah daripada rempah di daerah produksinya. Nah, ini model dagang yang absurd. Saya pertama pikir, wah, susah sekali ya. Masa ada pedagang murung? tapi tidak ada pedagang yang merugi. Ternyata mereka banyak dapat hadiah dari para penguasa rokan, karena mereka memberi hadiah, jadi mereka juga terima hadiah. Di lain pihak, mereka juga gunakan rempah-rempah itu sebagai ya, faktor untuk mengundang semua orang datang pedagang di Makassar. Dia punya beras, dia punya ternak yang banyak, punya ikan yang banyak. Nah, dia tembus lewat itu. Jadi dia punya komoditi lain yang bisa menyimbangi sampai sekarang supermarket. Kalau Bapak mau keliling supermarket, pasti ada satu yang murah sekali. Nah, kalau pikir-pikir dia rugi sebenarnya. Tapi tidak, yang lain-lain itu ganti. Ya, itu yang lain itu ganti. Jadi ini menjadi masyarakat pelabuhan internasional yang terkenal. Dan semua orang berangkat sini. Inggris tidak berani ke Maluku karena apa, tidak bersahabat dengan Belanda. Portugis juga tidak berani masuk lagi, Spanyol juga tidak. Dan akhirnya semua bangun lojinya di Makassar. Dan ini akhirnya Makassar menjadi pusat perdagangan. Nah, ada tantangan. Karena masing-masing mau berdagang apa-apa, orang Makassar juga, orang Sulawesi Selatan juga, orang Belanda juga, ya konflik. Nah, konflik ini singkat aja karena waktu sudah dekat, membawa mereka dalam perang. Perang Makassar, ya. Perang Makassar ini mengakibat orang Sulawesi Selatan dilarang berdagang ke arah timur. Akhirnya mereka mengembara dan ke Sumatera banyak, tapi yang paling banyak nampaknya di dunia Melayu. Tapi di dunia Melayu kalau kita pikir misalnya Tun, sekarang Tun Abdurrasak anaknya itu kan orang Goa, keturunan Goa sebenarnya, tapi jadi penguasa di Melayu. Seperti Pak Presiden Singapura pertama itu orang Minang ya, tapi jadi itu. Jadi ada banyak sekali penambaran ke sana dan itu membawa pengaruh. Jadi mereka melakukan eksodus. Eksodus itu berarti berdekat, tinggalkan negeri dan tidak akan kembali lagi. Kalau migrasi sih bisa kembali, tapi kalau sudah eksodus tidak akan kembali lagi. Dan Makassar setelah perang Makassar itu hanya jadi pos pengaman kepentingan monopoli rempah-rempah oleh VOC. Jadi setelah perang Makassar selesai, VOC bebas memonopoli rempah-rempah di Maluku. Saya pikir itu sedikit gambaran yang saya sajikan di sini dalam, Bapak bisa baca lebih lanjut keterangan-keterangan itu dalam makalah saya di halaman 291 sampai 315. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Edward. Semula kita diajak untuk memahami perdagangan rempah-rempah di Maluku, ternyata kemudian kita diajak bergeser ke perdagangan di Makassar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang disampaikan Pak Edward tadi, pengertian tentang rempah, lalu ada sebuah pengurangan dan penambahan. Lada tidak disebut, tetapi kemudian ada pala fuli. Fuli itu kulit lada ya, kulit bunga pala ya. Yang tambahan yang kedua adalah fungsi dari rempah tadi. Yang ditambahkan adalah fungsi sosial. Karena kalau bau mulut dan bau badan itu kemudian dengan rempah. Apa yang dikemukakan kalau pada singkatkan pada kemudian Pak Edward lebih menempatkan pedagang Cina, India, Timur Tengah, kemudian Jauh dan Eropa. Juga sebenarnya pelaku lain yang juga disebut tadi adalah para pelaut dan para perompak gitu ya. Itu nanti akan menjadi bahan pembicaraan selanjutnya, diskusi selanjutnya. Kemudian ditunjukkan kepada kita zona-zona perdagangan. Kemudian yang juga diperlihatkan adalah ragam dari perdagangannya. Tidak melulu rempah, tetapi tadi juga disebut perdagangan budak, perdagangan kain. Kemudian di Makassar ada beras dan ikan. Lalu sistemnya barter.